Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita akan melanjutkan kembali kajian kitab At-Tafsir wal-Muyassar. Pembahasan kita masih dalam surat Ali Imran, yang kali ini kita mulai dari ayat ke-122. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: A'udhu billahi as-sami'il alim minas syaitanir rajim. Idh hammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa'ala allahi falyatawakkalil mu'minun. Idh hammat, ingatlah ketika berkeinginan, ta'ifatani minkum, dua kelompok, dua suku dari pasukan kalian untuk mundur dari medan perang karena takut, padahal Allah yang memberikan pertolongan kepadanya. Dan hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman hendaknya bertawakal. Di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang adanya beberapa suku dari kalangan munafik yang ikut berperang bersama dengan kaum mukminin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun ada di situ. Sebagian dari mereka merasa takut dan tidak yakin menghadapi musuh-musuh Allah, sehingga ada keinginan untuk kembali pulang, mundur. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan khususnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agar mengingat peristiwa ini. Seperti disebutkan dalam tafsirnya, qala udhkur ayyuhan nabi, ingatlah olehmu wahai nabi, ma kana min amri bani salamata wa bani harithah, soal dua suku dari kalangan munafik yang ikut rombonganmu, yaitu Bani Salamah dan Bani Harith. Hina hadathathum anfusuhum birruzu'i ma'aza'imihim al-munafik Abdullah bin Ubay. Ketika terbetik dalam hati mereka untuk mundur, kembali pulang kepada pimpinannya, seorang tokoh munafik Abdullah bin Ubay. Khaufan min liqa'il adu, karena takut berjumpa dengan musuh. Walakin Allah asamahum wa hafidhahum. Namun Allah subhanahu wa ta'ala melindungi mereka dan menjaga mereka sehingga mereka tidak jadi pulang. Meskipun sebelumnya ada keinginan untuk pulang, untuk mundur. Allah melindungi mereka, Allah menjaga mereka, fasaru ma'aka, hingga akhirnya mereka pun tetap melanjutkan perjalanannya guna berperang bersamamu dan bersama kaum mukminin. Fasaru ma'aka mutawakkilina 'ala Allah. Mereka tetap berjalan melanjutkan perjalanannya bersamamu, mutawakkilina 'ala Allah, bertawakal kepada Allah. Wa 'ala Allahi wahdahu falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah sajalah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal. Faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah pertama, tawakal merupakan senjata orang-orang yang beriman. Tidak ada yang dijadikan sebagai sandaran, dimintai perlindungannya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu cukup bagi orang-orang yang beriman. Kalau orang-orang yang beriman ketika berangkat perang yang dipikirkan adalah kekuatan musuh, lupa kepada Allah, niscaya mereka akan mengalami kekalahan. Tapi kalau berangkat berperang dengan penuh keyakinan, tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan memberikan pertolongan dan kemenangan. Oleh karenanya di ayat ini Allah menegaskan, wa 'alallah falyatawakkal al-mu'minun, hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal. Faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah bahwa orang-orang yang tidak bertawakal kepada Allah adalah orang-orang yang lemah. Mereka akan menjadi penakut, hilang keberaniannya. Seperti kaum munafikin. Seperti kaum munafikin, kebanyakan mereka memiliki mental yang lemah, penakut. Kenapa? Karena sedikit tawakalnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi wajar bila ada dua suku, Bani Salamah dan Bani Harithah, yang keduanya bergabung dengan pasukan Nabi SAW ketika berangkat berperang, ada rasa takut dalam diri mereka dan ingin kembali pulang menuju pimpinannya Abdullah bin Ubay. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada mereka. Allah menguatkan mereka, Allah menjaga mereka sehingga mereka tetap bersama dengan pasukan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Muncul tawakalnya kepada Allah azza wajal. Yang ketiga, di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan agar kaum mukminin jangan sampai seperti orang-orang munafik yang tidak memiliki ketawakalan kepada Allah azza wajal. Nah, selanjutnya ayat yang ke-123. Allah berfirman, walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan pertolongan kepada kalian atau bahkan kemenangan kepada kalian dalam perang Badar. Wa antum adillah, padahal saat itu kalian dalam kondisi lemah karena jumlah kalian lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah musuh. Fattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepadanya. Di ayat ini Allah ingatkan nikmat yang telah Allah berikan. Ketika Allah menjanjikan kemenangan, maka janji itu benar-benar terwujud, asalkan kita tetap bertawakal dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tafsirannya, walaqad nasarakumullah ayyuhal mu'minuna bi badrin ala a'daikumul musyrikina ma'a killati adadikum wa udadikum. Di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa Allah telah menolong dan memberikan kemenangan kepada kalian, wahai orang-orang yang beriman, pada perang Badar. Kalian dimenangkan ala a'daikumul musyrikin, atas musuh-musuh kalian dari golongan musyrikin, ma'aqillati adadikum, padahal jumlah kalian sedikit, wa'udadikum, dan persenjataan kalian pun sedikit. Dari segi jumlah jauh kalah di bawah pasukan musyrikin. Dari segi kelengkapan senjata pun demikian. Adad itu jumlah, kalau udad itu perlengkapan senjata atau persiapan. Hanya beda harokat saja, tulisannya sama. Adadun, udadun. Fakhafullah bifi'li awamirihi wajtinabi nawahihi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengingatkan agar khafullah, hendaknya kalian takut kepada Allah dengan melaksanakan segenap perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. La'allakum tashkuruna lahu ni'amahu. Harapannya supaya kalian senantiasa mensyukuri segala nikmat-nikmatnya. Jangan dilupakan peristiwa Badar. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan kepada kaum mukminin. Ya. Jadi tidak perlu diikuti rasa khawatir, rasa takut, dan ketidakyakinan orang-orang munafik. Ya. Ayat yang ke-124. Qala idz taqulu lil mu'minina alai yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bithalathati alafim minal malaikati munzalin. Ittaqulu, dan ingatlah ketika engkau wahai Nabi berkata di hadapan kaum mukminin, bukankah cukup bagi kalian Rabb kalian memberikan bantuan 3000 para malaikat munzalin yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tafsirannya, uzkur ayyuhan nabi, ingatlah selalu oleh wahai nabi, makana min amri ashabika fi badr hina syaqqa alaihim ayya'tiya madada lil musyrikin. Ingatlah selalu oleh wahai nabi, makana min amri ashabika, soal kondisi sahabat-sahabatmu di saat perang Badar. Hina syaqqa alaihim, ketika berat bagi mereka, an ya'ti madadan lil musyrikin, untuk bisa mengalahkan kaum musyrikin. Normal kalau kita jumlahnya sedikit, sementara musuh jumlahnya lebih banyak, lalu ada rasa khawatir. Ya. Tabiat manusia, jangankan jumlah berbeda. Ketika kita sendirian, musuh kita lebih besar badannya daripada kita, secara naluri kita rada-rada sieun seutik. Gitu kan? Lihat postur tubuh musuh besar tinggi, sementara kita kecil, kurus, pendek. Wah, ini kan secara naluri kita takut. Para sahabat ketika mereka berangkat ya, dalam peperangan atau menuju perang Badar, melihat jumlah kaum musyrikin lebih banyak, ada sedikit perasaan seperti itu. Berat, syaqqa alaihim. Tapi itu tidak membuat mereka mundur. Hanya ada rasa saja. Ya. Syaqqa alaihim. Fa'auhayna ilaika an taqula lahum, maka kata Allah di ayat itu, kami wahyukan kepada wahai Muhammad agar engkau menyampaikan kepada mereka, alan takfikum ma'unata rabbikum, cukup tidak bagi kalian Rabb kalian akan memberikan bantuan kepada kalian, bi an yumiddakum bi 3000 minal malaikati munzalin, dengan diturunkannya 3000 malaikat. Minas sama'i ilal ardil ma'rakah, dari langit menuju medan peperangan. yuthbitunakum, yang akan mengokohkan kalian, wa yuqatiluna ma'akum, dan akan berperang bersama dengan kalian. Ini yang membuat hati-hati kaum mukminin pada saat itu menjadi semakin mantap. Ya, hilang rasa takutnya. Kenapa? Karena ada janji semacam ini yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan mereka. Allah akan membantu kalian. Diturunkan oleh Allah 3000 malaikat. Tidakkah cukup bagi kalian? Semakin semangat kaum mukminin pada saat itu. Karena ada janji. Nah, tujuan utamanya adalah supaya pasukan mukminin yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi kokoh, ya, dan yakin dalam perang bahwa mereka akan mendapatkan kemenangan. Dilanjutkan di ayat yang setelahnya 125, bala in tasbiru wa tattaqu وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ. Bala, tentu saja. Jika kalian sabar, kata Allah, وَتَتَّقُوا, dan bertakwa, وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ. Jika kalian sabar dan menampakkan ketakwaan, sekalipun mereka musuh kalian datang kepada kalian dengan cepat hendak menyerang kalian, maka hadza yumdidkum rabbukum bi khamsati alafin al malaika, Rabb kalian akan memberikan pertolongan kepada kalian dengan datangnya 5000 malaikat musawwimin, yang memakai tanda 3000. Kalau nanti, ya, pasukan musyrikin datang menyerang, maka bertambah lagi jumlahnya jadi berapa? 5000. Ya. Tafsirannya, bala yakfikum hadal madad. Wabisharatun ukhralakum in tasbiru ala liqa'il adu wa tattaqullaha bifi'li ma amarakum bihi wa ijtinabi ma nahakum anhu. وَيَأْتِ كُفَّارُ مَكَّةَ عَلَى الْفَوْرِ مُسْرِعِينَ لِقِتَالِكُمْ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ يَسْتَأْصِلُونَكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ يُمِدُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ أَيْ قَدْ أَعْلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَخُيُولَهُمْ بِعَلَامَاتٍ وَاضِحَاتٍ. Ketika disampaikan di ayat sebelumnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pasukan mukminin, ya, tidakkah cukup bagi kalian? Diturunkan oleh Allah 3000 malaikat yang akan mengokohkan kalian dan berperang bersama dengan kalian. Maka jawabannya apa? Bala, tentu saja cukup. Kata Allah, bala, tentu saja cukup. Ya. Mereka orang-orang yang beriman pun mengakui cukup. Kata Allah, cukup. Yakfikum hadzal madad. Cukup jumlah malaikat ini. Sebanyak 3000. Kemudian di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kabar gembira yang lain. Bisharatun ukhra. Apa itu? In tasbiru. Jika kalian sabar. Ala liqa'il adu. Saat menghadapi musuh. Wa tattaqullah. Dan kalian tetap bertakwa kepada Allah. Dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Lalu orang-orang kafir Makkah datang dengan cepat untuk memerangi kalian, mereka mengira bahwa mereka bisa menghabisi kalian, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong kalian dengan 5000 malaikat musawwimin, yang semua malaikat itu telah memakai tanda, menandai diri-dirinya. Wa khuyulahum, bahkan kuda-kudanya. Bi alamatin wadihat, dengan tanda-tanda yang jelas. Jadi jumlah para malaikat itu akan bertambah dari yang 3000 jadi 5000. Syaratnya apa? Sabar dan takwa. Sebenarnya 3000 malaikat itu sudah cukup. Tapi kata Allah, kalau kalian sabar, kalau kalian tetap bertakwa kepada Allah, ya, sebanyak apapun orang-orang kafir Mekah secepat apapun mereka memerangi kalian, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memenangkan kalian dengan diturunkannya 5.000 malaikat musawwimin. 5.000 malaikat ini semuanya sudah memasang tanda pada diri-dirinya, dan juga ada tanda di kuda-kudanya. Ini tanda kalau para malaikat itu datang dengan mengendarai apa? Kuda. Dengan mengendarai kuda. Nah, mungkin saja dirasa oleh musuh kalau pasukan mukminin itu enggak pernah habis. Semakin lama perang, semakin banyak justru jumlahnya. Nah, ini. Itu pertanda bahwa di tengah-tengah pasukan mukminin ada para malaikat. Atau bisa saja saat perang berkecamuk tiba-tiba datang rombongan orang yang berkuda misalnya. Ya. Berkuda tiba-tiba entah dari mana datangnya. Itu mungkin saja para malaikat. Ya. Mungkin saja itu para malaikat. Karena dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini bahwa memang para malaikat ada yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk membantu pasukan mukminin. Ya. Ini di perang Badar terjadi. Nah. Syaratnya kalau kita ingin mendapatkan kemenangan dan bantuan dari para malaikat adalah as-sabr wa taqwa, sabar dan taqwa. Kenapa mesti sabar? Karena peperangan itu berat. Bukan hal yang sulit, bukan hal yang mudah, ya. Sulit. Butuh kesabaran. Lelah, letih, sengsara, jauh dari keluarga, ya kan? Nah, jadi butuh sabar. Juga butuh takwa. Tetap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangannya. Jangan sampai orang-orang yang beriman merasa sedang ada di medan perang akhirnya melakukan hal yang sesuai dengan hawa nafsunya. Merasa bahwa pada saat itu sedang melakukan amalan yang mulia, yang tinggi, akhirnya lupa daratan. Nah, orang-orang yang beriman tetap dituntut untuk bertakwa dalam situasi dan kondisi apapun. Apalagi dalam situasi dan kondisi perang. Lebih-lebih tuntutan takwanya itu. Ya. Kemudian ayat yang ke-126. Allah berfirman, "Wa ma ja'alahu Allahu illa bushra lakum wa litatma'inna qulubukum bih. Wa man nasru illa min indillah al-aziz al-hakim." Wa ma ja'alahu Allahu illa bushra lakum. Semua itu tidaklah Allah Subhanahu wa taala tetapkan melainkan sebagai kabar gembira bagi kalian. Wa litatma'inna qulubukum bihi, dan agar hati-hati kalian merasa tentram dengannya. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Dan tidak ada kemenangan itu melainkan datang dari sisi Allah Azza wa Jal yang maha mulia, yang maha bijaksana. Maha kuat, maha bijaksana. Tafsirannya, qala wa ma ja'alallahu hadzal imdad bil malaikah illa bushra lakum. Allah mengingatkan bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dengan datangnya para malaikat kepada kalian melainkan sebagai bushra lakum, kabar gembira bagi kalian. Yubashshirukum biha, Allah hendak menyampaikan kabar gembira kepada kalian dengan datangnya para malaikat. Walitatma'inna qulubukum, dan agar hati-hati kalian menjadi tentram. Wa tatibu biwa'dillahi lakum, dan merasa nyaman dengan janji Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Wa man nasru illa min indillahil aziz. Tidak ada kemenangan, tidak ada pertolongan itu kecuali datang dari sisi Allah Azza wa Jal al-Aziz, yang maha kuat, alladzi la yughalab, yang tidak akan mungkin dapat dikalahkan. Al-Hakim, yang maha bijaksana, fi tadbirihi wa fi'lihi, dalam pengaturannya dan dalam segala perbuatan-perbuatannya. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kaum mukminin tidak menyombongkan dirinya ketika menang dalam peperangan. Semua itu bukan karena kehebatan, ya. Semua itu bukan karena kehebatan diri, karena kekuatan, karena persenjataan. Tapi semata-mata semua itu terjadi karena pertolongan Allah Azza wa Jal, ya. Bukan karena hal yang lainnya. Qala, surat ayat yang ke-127. Liyaqta'a tarafan minal ladina kafaru aw yakbitahum fayanqalibu khaibin. Liyaqta'a tarafan minal ladina kafaru. Allah hendak membinasakan tarfan minal ladina kafaru, segolongan orang-orang yang kafir. Aw yakbitahum, atau Allah akan menghinakan mereka. Fayanqalibu khaibin, sehingga mereka kembali ke tempatnya dalam keadaan khaibin, gak dapat apa-apa. Allah berikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman. Allah turunkan para malaikat membantu orang-orang yang beriman, tujuannya untuk membinasakan orang-orang kafir, pasukan kufar, hendak dibinasakan oleh Allah. Atau kalau di antara mereka ada yang masih hidup, paling tidak mereka hidup dalam kondisi terhina, sehingga pulang ke tempatnya dari medan perang itu dalam keadaan tidak mendapatkan hasil apapun. Nah, tafsiran dari ayat ini, qala wa kana nasrullah lakum bi badrin liyahlika fariqan minal kuffar bil qatl. Allah menjelaskan bahwa kemenangan yang Allah berikan kepada kalian di dalam perang Badar itu tujuannya memang untuk membinasakan segolongan dari orang-orang kafir, bil qatli, dengan mereka terbunuh, ya, dengan cara mereka semua terbunuh. Wa man naja minhum minal qatli raja'a hazinan. Dan jika ada yang selamat dari kalangan mereka dari peperangan itu, raja'a hazinan, maka mereka akan pulang dalam keadaan sedih. Wa qad dhaqat 'alaihi nafsuhu, dan jiwanya benar-benar merasakan kesempitan. Yadhhar 'alaihil khizyu wal 'ar, nampak pada dirinya kehinaan, ya, dan kekecewaan. Nah, kemudian ayat yang ke-128, Allah berfirman, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Laisa laka minal amri syai'un, kamu tidak memiliki kuasa sedikit pun, ya, kamu tidak memiliki kuasa sedikit pun. Aw yatuba 'alaihim, Allah akan menerima Allah akan menerima taubat mereka orang-orang kafir ketika di antara mereka ada yang taubat. Aw yu'adzibahum atau Allah akan mengazab mereka. Fa innahum zalimun. Sesungguhnya mereka zalimun, orang-orang yang zalim. Apapun kondisi, ya, orang-orang kafir pasca kekalahan dalam peperangan, maka itu semua di luar kuasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bisa saja Allah memberikan hidayah kepada sebagian mereka lalu mereka masuk Islam, atau Allah biarkan mereka tetap di atas kekufurannya sehingga kemudian Allah azab mereka. Makanya Allah mengatakan laisa laka minal amri syai'un, kamu tidak punya kuasa sedikit pun wahai Muhammad. Tidak punya kuasa atas siapa? Atas orang-orang kafir pasca peperangan. Ya. Bisa jadi di antara mereka ada yang masuk Islam, ya kan? Jadi kalau sudah perang selesai ya sudah. Ya. Karena kita disyariatkan untuk memerangi orang-orang kafir adalah ketika mereka menyerang kita. Nah, kalau kemudian ada perdamaian, ya, terjadi perdamaian untuk tidak melakukan peperangan, maka biarkan saja orang-orang kafir itu, ya. Dan semuanya ada dalam kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti tadi, bisa saja di kalangan mereka pada akhirnya nanti ada yang bertaubat. Aw yatuba alaihim. Kalau bertaubat Allah terima taubatnya. Aw yu'adzibahum, atau ada juga di antara mereka mungkin yang tetap di atas kekafirannya. Allah akan mengazab mereka. Tafsirannya qala laisa laka ayyuhar rasul min amril ibad syai'un. Balil amru kulluhu lillahi ta'ala wahdahu la syarika lah. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara khusus menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Laisa laka ayyuhar rasul min amril ibad syai'un." Engkau wahai rasul tidak punya kuasa mengatur urusan hamba-hamba Allah. Bal al-amru kulluhu lillahi ta'ala wahdah. Akan tetapi urusannya semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. La syarikalah, enggak ada syarikat baginya. Wala alla ba'dhu ha'ula illadzina qataluka tansharihu sudurahum lil Islam fayaslam. Bisa saja sebagian mereka, orang-orang kafir yang telah memerangimu itu pasca kekalahan, setelah selesai perang, tansharihu sudurahum, dada-dadanya menjadi lapang untuk menerima Islam, hingga akhirnya mereka masuk Islam. Fayatuballahu alaihim, Allah pun menerima taubat mereka. Wa man baqiya ala kufrihi, dan siapa saja di antara mereka yang tetap di atas kekufurannya, yu'adzibuhullahu fid dunya wal akhirah, Allah akan menghukumnya di dunia dan akhirat. Bisa babi dzulmihi wa bughihi, oleh sebab kebolimannya dan tindakan melampaui batasnya. Ada di antara orang-orang kafir yang memang mati, terbunuh, binasa dalam peperangan itu. Ada juga di antara orang-orang kafir yang selamat. Mereka berlari, kabur dari peperangan. Ya. Nah, orang-orang kafir yang sudah lari, kabur dari peperangan, itu ada dua golongan. Ada yang mungkin ya Allah beri taufik sehingga dadanya lapang untuk menerima Islam, kemudian bertaubat, Allah terima taubatnya. Golongan berikutnya bisa jadi ada yang tetap di atas kekufurannya. Nah, jadi tidak usah repot-repot memikirkan bagaimana mereka orang-orang kafir, dan tidak perlu ada dendam. Ya, tidak perlu ada dendam. Urusannya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di luar apa? Di luar peperangan. Nah, berikutnya ayat yang ke-129, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ghafurur rahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Allah akan mengampuni siapa saja yang dikehendakinya, dan akan menghukum, mengazab siapa saja yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tafsiran dari ayat ini, qala walillahi wahdah ma fis samawati wa ma fil ardh. Hanya milik Allah saja apa yang ada di langit dan di bumi. Yaghfiru liman yasha min ibadihi bi rahmatihi. Allah akan mengampuni siapa saja yang dikehendakinya dari kalangan hamba-hambanya dengan rahmatnya. Wa yu'adzibu man yasha bi adlihi, dan Allah pun akan menghukum, mengazab siapa saja yang dikehendakinya bi adlihi, dengan keadilannya. Lihat, mengampuni dengan rahmatnya, mengazab dengan keadilannya. Ya. mengampuni dengan rahmatnya. Segala ampunan Allah subhanahu wa ta'ala itu menunjukkan adanya rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun azab yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, itu justru sebagai bentuk keadilan Allah. Ya. Justru sebagai bentuk keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan bentuk keboliman dari Allah, tapi bentuk keadilan. Ya. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala itu telah mengalahkan kemurkaan Allah. Inna rahmati ghalabat ghadabi, kata Allah. Sesungguhnya rahmatku telah mengalahkan kemurkaanku. Jauh lebih besar rahmat Allah subhanahu wa ta'ala daripada kemurkaan Allah. Nah, jadi ketika Allah mengazab suatu kaum, itu artinya Allah mengazabnya dengan penuh keadilan. Ya. Justru semakin menunjukkan bahwa Allah itu maha adil. Yaghfiru liman yasha min ibadihi birahmatihi wa yu'adzibu man yasha biadlihi. Lihat. Wallahu ghafurun lidzunubi ibadihi rahimun bihim. Allah maha pengampun atas dosa-dosa hambanya, rahimun bihim, dan maha penyayang terhadap mereka. Makanya di ayat tadi dikatakan yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Ya. Tidak wa yu'adzibu. Tidak berhenti sampai di situ, tapi ada tambahan yu'adzibu man yasha. Mengazab siapa saja yang dikehendakinya. Ini menandakan bahwa azab Allah itu penuh dengan keadilan. Ayat yang ke-130. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu riba, janganlah kalian memakan barang atau harta riba. Adhafan mudha'afa, dengan berlipat-lipat. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Tafsiran dari ayat ini, qala ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulahu wa 'amilu bisyar'ihi ihdharu ar-riba bi jami'i anwa'ihi. Ayat 130 isinya peringatan Allah dari bahaya riba. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya, wa'amilu bisyar'ihi, dan mengamalkan syariatnya, ihdaru ar-riba, waspadalah kalian dari yang namanya riba, bijami'i anwa'ihi, dengan seluruh jenisnya. Wala ta'khudhu fil qardi ziyadatan ala ru'usi amwalikum wa in qallat. Jangan sekali-kali kalian mengambil tambahan dari sebuah pinjaman, tambahan atas harta atau atas harta pokok milik kalian. Wa in qallat, walaupun tambahan itu hanya sedikit. Ngasih pinjaman ke seseorang 50.000, kemudian mengatakan kamu harus balikan 55.000. Ini termasuk riba. Fakaifa idza kanat hadhihi ziyadah tatadha'af kullama hana mau'idi sadadid dain. Apalagi kalau tambahan ini terus berlipat setiap kali sampai waktu pembayaran hutang. Kalau sampai nunggak ada denda. Ya. Saya kasih pinjam kamu 500.000, ya. Ini harus balik selama 1 bulan. Ya, selama 1 bulan harus kembali. Nanti baliknya tidak murni 500.000, tapi ada tambahan. Ya, ada tambahan 510 ribu. Ini riba. Apalagi kalau setiap hari bertambah. Ya, karena dicicil, ya kan? Dikembalikannya dicicil selama 1 bulan, akhirnya saat orang yang nyicilnya itu tidak mampu bayar, kemudian ada dendanya, bertambah lagi. Ya, nilainya, nominalnya. Maka ini juga termasuk riba, lebih-lebih. Nah, dijanjikan di awal ada tambahannya termasuk riba. Ya. Ketika dalam proses pembayaran, orang yang ngutang kemudian nunggak, ada tambahannya, ini lebih-lebih. Nah, ini yang dimaksud dengan adhafa mudha'afa. Wattaqullaha biltizami syar'ihi. Bertakwalah kalian kepada Allah. Di ayat itu Allah mengingatkan biltizami syar'ihi, untuk tetap berpegang teguh komitmen terhadap syariatnya. Litafuzu fid dunya wal akhirah, agar kalian mendapatkan keberuntungan di dunia dan akhirat. Nah. Ayat yang ke-131, wattaqun nar allati uiddat lil kafirin. Takutlah kalian kepada neraka yang memang telah disiapkan bagi orang-orang kafir. Tafsirannya, waja'alu li anfusikum wiqayatan bainakum wa bainan nar allati huyyi'at lil kafirin. Ij'alu li anfusikum wiqayatan, kata Allah di ayat itu. Ij'alu li anfusikum wiqayatan, buatlah ya, untuk diri-diri kalian wiqayatan, penghalang, penjaga, proteksi yang akan menghalangi diri kalian dari api neraka. Allati huyyi'at lil kafirin, yang memang api neraka ini pada asalnya disiapkan untuk orang-orang kafir. Ayat ini mengingatkan agar kita tetap bersungguh-sungguh untuk melaksanakan segala perintahnya dan selalu waspada dari segala larangan-larangannya. Jangan sampai melanggar. Riba yang disebutkan di ayat sebelumnya itu termasuk larangan Allah Subhanahu wa taala. La ta'kulu riba. Jangan sekali-kali kalian memakan riba. Nah. Kemudian ayat 132, wa athi'ullaha war rasul la'allakum turhamun. Allah berfirman, taatlah kepada Allah dan kepada Rasul agar kalian dirahmati. Tafsirannya, wa athi'ullaha ayyuhal mu'minun fima amarakum bihi min at-ta'at wa fima nahakum anhu min aklir riba wa ghairihi min al-asya wa athi'ur rasula litarhamu fala tu'adzibu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada segenap kaum mukminin agar taat kepada Allah dan Rasul. Wa atiullaha ayyuhal mu'minun. Ini dalam tafsirannya. Taatlah kalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman. Fima amarakum bihi minat ta'at. Dalam perkara yang Allah perintahkan. Berupa ketaatan-ketaatan. Wa fima nahakum anhu. Dan dalam perkara yang Allah telah larang kalian darinya. Min aklir riba, seperti memakan harta riba, wa ghairihi dan selainnya, dari banyak perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa atiur rasul, dan juga taatlah kalian kepada Rasul agar kalian dirahmati dan tidak diazab, ya, tidak mendapatkan azab. Berikutnya ayat yang ke-133, Allah berfirman, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian dan surganya. Surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Wa'iddat lil muttaqin, yang memang telah disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Tafsirannya, wabadiru bi ta'atikum lillahi wa rasulihi. Allah menghimbau di ayat ini kepada orang-orang yang beriman, badiru bi ta'atikum, bersegeralah, bi ta'atikum lillahi wa rasulihi, melakukan ketaatan kalian kepada Allah dan kepada Rasulnya, li'ghtinami maghfiratin azimatin min rabbikum, agar kalian mendapatkan ampunan yang besar, ampunan yang agung dari Rabb kalian, wa jannatin wasi'ah, dan surga yang luas. Karena tidak ada tentunya yang diharapkan oleh orang-orang yang beriman ketika mereka melakukan ketaatan selain surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu puncak kenikmatan. Kemudian Allah menjelaskan bahwa surga itu sangat luas. Arduhas samawatu wal ardh. Luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi. Surga bertingkat-tingkat. Ya. Kemudian juga ada ghurof, ada kamar-kamar di surga itu. Masing-masing ada penghuninya. Penghuni kamar-kamar yang ada di surga itu bisa saling melihat. Mereka bisa menyaksikan di mana kamar-kamar yang ada di surga itu betapa indahnya. Ya. Mengagumkan. Nah. Di surga semuanya berisi kenikmatan. Seperti disebutkan dalam hadis, ada seseorang yang sebentar dimasukkan ke surga, kemudian diangkat lagi, belum lama atau tidak lama, sebentar saja. Ketika dimasukkan ke surga, sebentar kemudian diangkat lagi dari surga, ditanya, apa yang kamu dapatkan di dalamnya? Dia mengatakan, yang aku dapatkan di dalamnya adalah kenikmatan demi kenikmatan. Padahal baru sebentar. Ya, tidak lama. Beda dengan orang yang dimasukkan ke neraka sebentar, kemudian ditarik lagi, ditanya, apa yang kamu lihat di dalamnya? Yang aku lihat di dalamnya adalah azab demi azab, terus-terusan azab isinya. Ya, enggak lama. Sebagaimana kalau seandainya lama di dalamnya. Nah. Jadi kalau bicara soal surga, maka bicara soal kenikmatan, kenikmatan demi kenikmatan, sampai puncaknya penghuni surga itu akan dapat melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan di sini oleh Allah bahwa luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Gak bisa kita bayangkan, karena memang sesuatu yang tidak bisa dibayangkan. Ya, di surga itu ada perkara-perkara yang mala ainun ra'at, yang gak pernah dilihat oleh mata, wala udunun sami'at, gak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam hati. Ya, bagaimanapun kita membayangkannya, kita gak akan pernah bisa membayangkannya. Kalaupun di surga ada nama-nama barang yang sama dengan apa yang pernah ada di dunia, maka itu dari segi nama saja, kalau hakikatnya berbeda. Ya, hakikatnya berbeda. Nah. Dan ini menunjukkan kenikmatan yang besar, ya. Kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan yang sempurna yang akan dirasakan oleh penghuni surga. Nah. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang pernah kita lihat, kalau makanan mungkin pernah kita rasakan, ini bukan hal yang aneh lagi, ya kan? Tapi di surga itu kita akan mendapatkan, kita akan melihat, kita akan merasakan hal-hal yang belum pernah kita lihat, belum pernah kita rasakan. Walaupun namanya sama mungkin. Seperti tufah misalnya, seperti anggur misalnya. Di dunia ada anggur. Ya. Di surga juga banyak buah-buahan. Mungkin sama dari segi nama, tapi hakikatnya berbeda. Kalau seandainya sama buah-buahan yang ada di dunia dengan buah-buahan yang ada di surga, maka itu bukan suatu hal yang aneh lagi bagi penghuni surga. Ya. Jadi tidak berasa kenikmatannya kalau begitu. Di surga itu penuh dengan kenikmatan yang sempurna karena memang semua penghuni surga tidak pernah merasakan sebelumnya. Arduha samawati wal ard, luasnya seluas langit dan bumi. U'addaha lillahu lil muttaqin. Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, tidak sembarangan, tapi disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Makanya dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa surga itu huffat bil makarih, huffatil jannatu bil makarih. Surga itu dikelilingi oleh perkara-perkara yang tidak menyenangkan, ya, di dunia. Artinya berat, butuh perjuangan. Nah, beda dengan neraka. Kalau neraka itu justru dikelilingi oleh perkara-perkara yang menyenangkan, sehingga banyak orang yang terjerumus ke dalamnya. Nah, oleh karenanya surga hanya disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa, yang melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segenap larangan-larangannya. Allah sebutkan di ayat yang ke-134 berikutnya, ya, tanda orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra wal-kadhimina al-ghaidha wal-'afina 'anil-nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang bertakwa itu di antaranya adalah mereka-mereka yang berinfak, membelanjakan hartanya di jalan Allah, fis-sarra'i wad-dharra, dalam keadaan senang maupun susah. Ya. Dalam keadaan lapang maupun sempit. Wal-kadhimina al-ghaidha, dan yang selalu menahan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, dan yang dikenal gemar memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang melakukan kebaikan. Ada beberapa sifat orang-orang yang bertakwa yang nantinya akan menjadi penghuni surga disebutkan oleh Allah di sini. Antara lain yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Itu satu. Yang kedua, al-kadhimin al-ghaid, yang menahan amarah, menahan emosinya. Yang ketiga, al-afina aninnas, yang selalu memaafkan. Ya. Kemudian berikutnya, yang selalu melakukan kebajikan. Tafsirannya, alladzina yunfiquna amwalahum fil yusr wal usr, walladzina yumsikuna ma fi anfusihim min al-ghaid bis-sabr, wa idza qadaru afau amman zalamahum, wa hadha huwa al-ihsan alladhi yuhibbu Allahu ashabahu. Tafsiran dari ayat ini, alladzina yunfiquna amwalahum, Allah menjelaskan tentang beberapa sifat orang-orang munafik, antara lain alladzina yunfiquna amwalahum, yang mereka selalu menginfakkan harta miliknya, fil yusri wal usri, saat diberi kemudahan atau saat ada dalam kemudahan maupun saat ada dalam kesusahan, kesulitan. Ya. Kalau orang di saat sulit tetap ya, berinfak, maka tentu di saat lapang banyak kemudahan akan lebih-lebih lagi melakukan hal itu. Ya. Beda halnya dengan orang yang kalau diberi kemudahan, kelapangan, gemar berinfak, ini belum tentu di saat kesulitan akan seperti itu keadaannya. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini bahwa orang-orang yang berinfak yang sesungguhnya itu adalah yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan serba mudah, lapang, maupun dalam situasi yang sulit. Bahkan harta yang paling baik, kata Rasulullah SAW, yang kalian infakkan itu di saat kalian apa? Dalam kondisi sulit. Ya. Nah. Walladzina yumsikuna ma fi anfusihim minal ghaid bis-sabr. Kemudian berikutnya, orang-orang yang bertakwa itu adalah mereka-mereka yang menahan diri-dirinya minal ghaid, dari emosi, dari kemarahan. Dengan cara apa menahannya? Bis-sabr, dengan cara sabar. Ya. Dengan cara sabar. Rasulullah SAW dalam sepanjang hidupnya beliau memberikan contoh qudwah yang baik dalam hal ini khususnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah marah sekalipun orang-orang memperlakukan beliau tidak sebagaimana mestinya. Ya, ditariklah kerah bajunya, dilempari kotoran, bahkan dihina, dituduh ini, dituduh itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam sabar sampai pada puncaknya ketika ditawari oleh malaikat, apakah mau aku hukum, ya, aku timpakan azab gunung, dua gunung ini kepada mereka-mereka yang memperlakukanmu tidak sebagaimana mestinya. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak perlu. Fa innahum la ya'lamun. Sesungguhnya mereka tidak tahu. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang betul-betul memberikan contoh kepada kita untuk sabar dalam menghadapi hal apapun. Nah. Inilah orang-orang yang bertakwa. Wa idza qadaru afau 'amman dhalamahum. Dan mereka ya, kalau mendapatkan perlakuan yang tidak baik, afau 'amman dhalamahum. Mereka senantiasa memaafkan orang-orang yang menzaliminya. Memaafkan orang-orang yang menzaliminya. Jadi bukan hanya meminta maaf, tapi juga memaafkan. Dan antara keduanya yang lebih sulit itu adalah apa? Memaafkan. Kalau meminta maaf semua orang bisa, tapi kalau untuk memaafkan, ini tidak dimampui kecuali oleh orang-orang yang bertakwa. Ya, apalagi kalau seseorang merasa sudah didolimi dengan tingkat kedoliman yang besar, yang berat, sulit sekali untuk apa? Memaafkan. Namun ketika berani dan bisa memaafkan, maka itu karunia, ya, kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah. Wa hadza huwal ihsan. Di akhir ayat Allah menegaskan bahwa inilah dia yang disebut dengan ihsan. Inilah ihsan. Berinfak dalam keadaan diberi kemudahan ataupun dalam situasi sulit, kemudian juga menahan emosi dengan sabar, lalu memaafkan. Ya. Memaafkan orang-orang yang melakukan tindakan kedzaliman. Inilah ihsan alladzi yuhibbullahu ashabahu. Yang Allah Subhanahu wa taala mencintai pelakunya. Nah. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.